Terus sekarang katanya Siti Jenar, surga dan neraka itu bukan tujuan. Katanya Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat jungkir balik mengharapkan surga. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk mengetahui, untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari. Jadi hari ini, bahasa lainnya kritiknya Siti Jenar, kita itu belum serius merindukan Allah, menuju pada Allah, ilaihi roji'un. Kita masih dagang. Apapun yang kita lakukan, kita nunggu imbalan. Finalnya kan imbalan surga itu, yang di sana ada puluhan ribu bidadari siap pakai. Tuh ya kan, siap pakai masih grace semua. Dan katanya selalu perawan. Saya enggak tahu kamu senang apa enggak kalau perawan terus-terusan. Katanya perawan itu susah. Jadi tiap hari susah kamu nanti. Perawan terus. Oke. Jadi itukah yang ada di kepalamu kan gitu. Enggak apa-apa Pak, saya sengsara. Besok di surga aku mau balas dendam. Lah, pikirannya masih surga. Allahnya lagi-lagi di luar radar. Ya bahasa lain ajarannya saya Siti Jenar itu, ya level-level dasar anak-anak kecil yang kalau mau sholat nanti tak kasih hadiah, itu level surga neraka. Kita yang sudah dewasa keimanannya masih itu. Masa masih mimpi surga dan neraka? Milih mana, dikasih surga dan neraka tapi tanpa Allah atau misalnya begitu? Bisa saja surga neraka tapi tanpa Allah, kalau Allah mau. Atau Allah saja gak dikasih surga neraka juga gak apa-apa. Atau otomatis kalau kita dekat sama Allah dikasih surga. Atau sudahlah, gak usah dipikir imbalan itu. Kita jangan dagang lagi sama Allah. Kurang apa Allah ngasih kita kok masih minta aja. Kita dibikin ada itu sudah luar biasa loh. Karena kita bisa tidak ada, tapi Allah mengizinkan kita ada, itu sudah harus terima kasih luar biasa. Kita bisa menikmati macam-macam sekarang. Itu izinnya Allah. Lah kok sholat sehari cuma 5 kali itu pun tidak ada 3 menit nuntut imbalan surga. Kayak Allah belum pernah ngasih apa-apa. Itu bahasanya Siti Jenar. Surga dan neraka itu letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta hidupnya merasa selalu terancam oleh pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga. Menempati rumah kecil yang tenang, tiap sore dapat duduk santai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Kalau memang nyari surga neraka, ngapain sih nunggu besok? Ayo dibikin surga kita sendiri, sudah bisa, sudah cukup. Semua fasilitas yang diberikan Allah pada kita hari ini itu sudah bisa menciptakan suasana surga. Kecuali kita sendiri yang tidak bersyukur. apa sih yang kamu kurang? Kecuali hasratmu tidak jelas, minta macam-macam, tidak bisa menikmati yang sekarang kamu miliki. Kalau sudah menikmati apa saja yang dianugerahkan Allah, saat itu juga surga lahir. Biasanya orang itu fokus pada apa yang dia belum punya. Itu yang bikin orang susah bersyukur, tidak bisa menemukan surga. Uangnya banyak tapi tidak punya pacar, mesti yang dipikir urusan pacar ini terus. Ada yang punya pacar tapi tidak punya duit, yang dipikir mesti duit terus. Punya pacar, punya duit, tapi tesisnya enggak jadi-jadi. Mikirin tesis terus. Kapan syukure? Ya tesisnya digarap, ya nyari pacar, ya nyari uang. Tapi enggak usah sampai segitunya. Enggak usah lebay, bosonya anak hari ini loh. Sangat banyak nikmatnya Allah yang kita dapatkan. Itu syukuri dulu surga. Cukup segelas kopi nongkrong depan kos-kosan sambil sarungan. Duh, kalau bisa menikmati kan inilah surgaku. Enggak masalah. Ya. Oke. Lu enggak apa-apa tuh. Itu surga. Enggak usah nunggu lama-lama besok di akhirat. Kamu enggak mesti masuk surga masalahnya. Nikmati sekarang aja.